بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله الكريم النبي الأمين رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga juga pengurus di Masjid Al-Azhar ini diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan dan keikhlasan untuk terus berkhidmat, sehingga dengan itu masjid ini insyaallah diberikan jalan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita di subuh ini dengan meneruskan kajian kitab pertama yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari tentang adabul alim wal muta'allim, adab para ulama dan juga para penuntut ilmu. Sebelumnya kita bermohon pada Allah semoga kita diberikan kemudahan untuk mengkaji apa yang kita pelajari, memahami dan mengamalkan apa yang telah kita dapati di kehidupan seharian kita. Dan kita bermohon pada Allah semoga saudara-saudari kita, tetangga kita, kerabat kita yang pada hari ini barangkali belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini dikuatkan oleh Allah untuk bisa memeluk Islam dan insyaallah mudah-mudahan dikumpulkan bersama kita di surga kelak nanti. Baik, saya sudah berjanji di dua pertemuan lalu untuk bisa memberikan semacam salinan dari kitab itu sehingga nanti bisa dikopi, dan saya coba cari versi bebasnya, alhamdulillah dapat. Ini sudah saya berikan nuskhah satu ke masjid. Ini juga nanti saya serahkan untuk memudahkan dikopi sehingga nanti di pertemuan berikutnya saya berharap setiap kita nanti saat mengkaji ini masing-masing sudah mendapatkan bagian kopinya. Ya. InsyaAllah tidak ada masalah, nanti coba kita siapkan juga untuk bisa mengkopinya sehingga antum bisa dapatkan saja langsung insyaAllah. Dan saya berharap ketika kita belajar, jadi nanti apa yang disampaikan juga anda punya pegangan, sehingga sama-sama nanti punya pegangan yang jelas, punya bacaan yang jelas dan bisa dikaji ulang. InsyaAllah kita berikan versi aslinya dengan berbahasa Arab ya, supaya nanti bisa menambah wawasan kita. Jadi begitu saya baca, antum bisa ikut lihat ya, dan nanti ada tambahan pengetahuan. Kita lanjutkan. Di pertemuan lalu kita belajar tentang bab yang pertama, fadlul ilmi wal ulama wa fadlu ta'limihi wa ta'allumi, keutamaan pengetahuan itu dan para ulama, juga keutamaan mengajar dan belajar. Saya ingin tegaskan bahwa bab ini asalnya motivasi dari penulis Syekh Hashim kepada kita khususnya para orang tua ya, dalam mencanangkan cita-cita bagi anak-anaknya ataupun memberikan visi dalam kehidupan pribadinya. Jadi biasanya kalau orang tua itu umumnya begitu kemudian dianugerahi oleh Allah tanda-tanda mendapati keturunan dan juga akan mendapati anak dalam kehidupan, laki-laki ataupun perempuan, itu pasti sudah punya harapan. Bahkan belum punya anak pun sudah punya rencana. Bahkan yang paling menarik, nikah aja belum udah punya rencana. Ya, anak saya nanti yang pertama jadi ini, yang kedua jadi ini, yang ketiga jadi ini, kapan ntar kalau udah nikah ya. Yang paling menarik bahkan maharnya udah siap, khutbah nikahnya udah disiapkan, khotibnya udah ada, tempat udah dipesan, cuman calon belum ada ya. Itu banyak sekarang yang disunahkan dalam Al-Quran. Jadi begitu kemudian ada tanda-tanda untuk kelahiran itu, atau bahkan memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan yang baik, itu ada tuh amalannya. Ya, kalau nanti ada yang sudah menikah, ingin Allah berikan misalnya keturunan yang baik, itu ada ikhtiar dan amalan. Ya, dan langsung disampaikan di Quran dengan puncak tertingginya. Puncak tertinggi itu Walaupun medis atau klinis memvonis ini enggak mungkin punya keturunan, nah itu langsung ada solusi di Quran. Amalkan amalan ini seperti orang dulu pernah mengamalkan dan Allah berjanji mengabulkan. Itu amalannya nanti kalau segi doanya ada di Quran surah ke-19 Maryam, ya. Ayat ketiga sampai ayat 15. Ya, ayat 15 itu kalau sudah langsung keluar keturunannya sampai dijamin dia baik sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, tentang Yahya. Kemudian doa itu akan efektif dipanjatkan dalam satu amalan salat, ya. Itu dalilnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Didorong dengan doa, kemudian dikuatkan lewat salat. Bisa dalam tahajud misalnya malam, ya, bangun, sholat, bacakan kemudian ayat-ayat ini. Bisa yang di Maryam, bisa yang di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Amalan ketiganya didorong dengan banyak berbuat kebaikan, ya. Kanu yusari'una fil khairat. Jadi mereka cepat untuk berbuat-buat baik itu, ya. Jadi setiap ada peluang kebaikan, antum jadi yang terdepan, apapun itu bentuknya, ya. Bisa berupa sedekah misalnya. Ya, sedekah itu umum, semua kebaikan. Di fikih itu disebut kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan itu yang berbuat baik disebut sedekah. Ya, salat misalnya, ya, kalau setiap ada peluang salat, antum paling utama mengerjakan. Duha antum kerjakan. Syuruk kerjakan. Tahajud kerjakan. Ya, ada yang bentuknya dalam bentuk materi, zakat, zakat disebut sedekah. Quran surah 9 ayat ke-103. Khudz min amwalihim sedekah. Ya, infak. Infak disebut sedekah. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang beriman, jangan kau batalkan sedekah-sedekahmu itu yang telah lelah engkau tenun dengan melakukan perbuatan yang merusak amal. Jadi ada perbuatan yang saat dikerjakan amalan hilang pahalanya. Habis semua. Apa itu? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Contoh sedekahnya adalah infak yang saat dikerjakan ria. Jadi ingin diketahui oleh orang. Sudah infak misalnya, infaknya bagus, cuma bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat saja. Atau yang sekarang kan musim selfie, begitu mau dimasukin selfie dulu, ceklik, ya. Wah, alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah hari ini untuk berinfak, ya. Nah, cuma dia tampilkan semuka bumi tahu. Nah, itu habis semuanya. Nah, di ayat ini infak disebut dengan sedekah. Infak tidak harus dengan uang, bisa dengan makanan, bisa dengan pakaian, ya. Atau antum misalnya sekedar mendoakan orang lain. Doa itu bagian yang baik. Bisa jadi ikhtiar, ya, wasilah. Jadi kalau kata Al-Qur'an, kalau Anda ingin punya keinginan, maka boleh diikhtiarkan dengan amalan, kerjakan amalan habis itu berdoa. Ya, dalilnya di mana, Ustaz? Nah, itu tawassul dengan doa di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, cari wasilah dengan takwa itu untuk minta. Ah, jadi kerjakan amalan takwa. Tadi yang saya katakan takwa banyak di Quran, ada 115 jenis. Salat disebut takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi kalau antum ingin sesuatu, kerjakan, minta sama sabri was shalah. Kalau kamu punya persoalan, minta sama Allah. Ya, minta. Terima dengan sabar, minta dengan salat. Jadi minta kepada Allah dengan sabar, minta lewat salat, mohon. Kabulkan. Silakan, ada dengan tadi sedekah, infak. Dari mana taunya? Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 130. Kata Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku nasihatkan pada umatku cepat banyak istighfar, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kalau engkau banyak beristighfar. Begitu istighfar dikerjakan, ayatnya belum selesai. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Tuh. Makanya saya nasihatkan kalau ingin istighfar yang terbaik itu sebelum subuh. Ba'da tahajud, sebelum subuh, waktu singkat di fajar, 15 menit sebelum fajar lah. Itu ada ayatnya. Di Quran surah ke-51, ya, ayat yang ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ada orang-orang ahli surga yang punya kebiasaan istighfar sebelum fajar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu cepat sekali. Bahkan ibadi, hei hambaku, kata Allah, siapa yang minta sekarang aku akan kabulkan. Siapa yang bermohon aku akan berikan. Dan siapa yang beristighfar padaku aku akan ampuni pada saat itu. Itu amalan orang takwa. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Infak tadi yang saya sampaikan. Ya, nah jadi kalau antum ingin mendapatkan sesuatu, kata Quran boleh. Ikhtiar dengan ibadah, setelah itu doa, minta. Jadikan wasilah. Ah, cuma kalau kemudian sudah ada tanda-tandanya, Lalu orang setelah itu apa? Apa yang dikerjakan? Berdoa. Minta kepada Allah. Pertama, lahir generasi yang soleh. Kedua, direncanakan mau jadi apa dia ke depan. Doa solehnya ada disebutkan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarat bi. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Adab orang yang mengandung itu, kata Allah, jika istri sudah mulai mengandung, tanda-tandanya mulai muncul, kandungan mulai ringan sampai ke fase berat, maka adab yang pertama, suami istri itu memperbanyak doa kepada Allah. Supaya rasa payah, sakit, sulit yang dialami istri ini bisa diganti oleh Allah dengan lahirnya anak yang soleh. Maka keduanya berdoa, bukan satu aja. Jadi yang doa bukan cuma istri atau hanya suami, tidak. Keduanya, mohon kepada Allah. Nah, antum siapkan mau jadi apa? Ya, karena kata Al-Quran, anak itu kosong. Begitu lahir itu mereka tinggal menerima saja, mau diarahkan kemana oleh orang tua dan lingkungannya. Makanya Quran menyebutnya dengan fitrah. Ya, lihat kalimat nabinya ketika nabi menjelaskan di antara Quran surah ke-30 ayat 30 itu. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Kata Allah, semua manusia, annas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan nas itu semua tanpa kecuali. Kan sering saya sebutkan, ada bashar, ada ins, ada insan, ada bani Adam, ada nas. Kalau sudah nas itu semua kalangan. Kata Quran, semua kalangan manusia, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, itu semuanya punya fitrah. Apa fitrahnya? Cenderung mengikuti nanti dalam hatinya kecenderungan beragama. Ya, mendekat pada tuntunan Rabbnya. Makanya ikuti jalur itu. Fa'akim wajhaka lid-din. Apa yang disebut ad-din? Islam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Ada kecenderungan di dalam jiwa manusia untuk mencari Tuhan. Itu fitrah. Mendekat kepada Allah. Dan nilai-nilai agama mengajak kepada kebaikan. Makanya ketika agama turun, din turun, di Jazirah Arab yang disebut jahiliyah, itu berubah orang itu jadi baik. Jadi fitrah makna yang kedua, cenderung pada kebaikan. Begitu jadi baik, turun ayat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang baik. Di fitrah itu dibagi dua, ada kecenderungan untuk beragama, mendekat kepada Allah, ya ada kecenderungan untuk selalu berbuat baik. Makanya orang yang berusaha menemukan Allah pun untuk mencari hidayah, itu fitrah kebaikannya ada. Cukup dia jadi manusia, pasti baik. Misal, contoh begini misalnya. Maaf, walaupun orang ini belum beriman, tapi dalam dirinya ada fitrah cenderung pada kebaikan. Yang saat dia berbuat salah, hati kecilnya akan menolak. Silakan kalau gak percaya. Orang belum beriman, non-muslim misalnya, disodorkan untuk korupsi, hati kecilnya mengatakan itu salah. Ya, apalagi yang beriman. Apalagi yang beriman. Maka imannya akan membimbing dia untuk mendekat kepada Allah dan menjauhi segala bentuk maksiat. Makanya kata Nabi, mustahil iman itu bersanding dengan kriminal. Mustahil. Ya, la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Orang beriman itu enggak akan mencuri. Yang saat mencuri ada iman dalam dirinya. Maksud Nabi, imannya sedang kemana tuh saat dia mencuri? Jadi ini sudah otomatis nih. Jadi iman kita itu enggak usah disebutkan lagi perkara halal haram. Jadi bagi orang beriman, halalnya enggak usah disebut. Karena sudah pasti imannya mendorong pada yang halal. Jadi kalau ada orang beriman, maaf, masih mengerjakan yang haram, pasti ada yang salah dalam imannya. Makanya sering saya katakan, pencari nafkah di Quran itu sering dibagi dua. Yang satu, yang masih umum, yang kedua orang beriman. Ketika disebutkan redaksi umum manusia, nas, halalnya disebut. Tapi kalau sudah masuk redaksi iman, halalnya dibuang. Yo, buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silakan ikhtiar bekerja cari nafkah di bumi. Nyebar silakan. Minnya tab'id. Ya, minnya bukan istigraq, tab'id. Enggak harus semua bumi dijelajahi, tidak. Semua yang bisa dijangkau aja silakan. Antum tinggal di Bekasi ke Jakarta, yang di Jakarta ke Bekasi atau ke Bandung, silakan sepanjang bisa dijangkau dapatkan, cari. Tapi ingat, cari dengan cara yang halal, dapatkan dengan cara yang thayyib. Halalan thayyiban. Tapi ketika itu yang diminta orang beriman, nasnya diganti dengan ya ayyuhan ladzina amanu. Pindah ke ayat 172 paling kiri ke atas. Ya ayyuhan ladzina amanu, halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan cari, ikhtiar bekerja. Dapatkan yang baik-baik yang telah kami siapkan, halalnya dibuang. Kenapa halal ini dibuang? Kata para pakar tafsir, cukuplah bagi orang beriman imannya menuntun dirinya untuk mencari yang halal. Jadi kalau ada orang beriman mencari yang haram, imannya sedang ada persoalan pada saat itu. Awas, hati-hati itu. Nah, saya katakan sekali lagi, hati-hati. Jadi kalau Anda bekerja dan Anda membawa status mukmin, ada iman di hati Anda, dibawa kemanapun, tidak bisa Anda menipu. Anda di perusahaan coba tipu-tipu, di perusahaan coba nyogok misalnya, awas. Atau dagang coba tipu-tipu, apalagi ada ahli masjid misalnya, ya berbuat yang maksiat yang salah, itu berarti imannya sedang bermasalah. Dan langsung disindir oleh Quran, ya, iman kamu lagi kemana tuh? Ya. Jelas ya. Nah, jadi kalau sudah didapatkan itu, ikhtiarnya sudah berlangsung, anak tanda-tanda muncul, rencanakan. Bayi itu siap menerima apa saja. Nah, begitu dia siap menerima apa saja sesuai dengan fitrahnya, maka apa yang harus diberikan oleh orang tuanya? Turunlah kemudian petunjuk di Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 35-37. Rencanakan anak itu mau diarahkan kemana. Antum harus jelas nih, karena anak itu cuma nerima aja. Antum dianugerahi 3 anak oleh Allah misalnya. Ini anak pertama mau jadi apa? Kedua jadi apa? Ketiga jadi apa? Antum yang tanggung jawab tuh. Dan antum akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dihisab. Jangan dikira mudah tuh. Ya, jangan dikira mudah. Antum mengarahkan, siapkan, dan dia akan dipengaruhi termasuk oleh lingkungan. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak-anak itu awalnya ada fitrah, cenderung baik dan cenderung taat kepada ad-din. Cuman lingkungan dia bisa mengubah itu. Lingkungan pertama keluarganya, makanya disebut abawah. Awas, bapak ibunya bisa merubah itu. Hati-hati, ya. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Bapaknya aja, ibunya aja atau lingkungan. Abawah itu tidak harus diartikan dengan bapak ibu. Ya, karena dalam Quran itu kakek-kakek juga disebut dengan ab. Ya, di Quran surah ke misal Al-Baqarah, surah kedua. Ya, kalau Anda baca misalnya ayat 133, ya, am kuntum syuhada, paling kiri sebelah bawah, am kuntum syuhada idh hadara yaqub al maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaq. Ketika Yaqub, ya, di ujung-ujung hidupnya mengumpulkan anak-anaknya, bertanya kepada anaknya, apakah kalian pernah mendengar kisah itu, kata Quran? Cobalah simak, ketika Yaqub kemudian mengajari anaknya, dikumpulkan mereka, kalian jangan rebutan warisan ya kalau bapak meninggal. Itu adab Quran tuh. Jangan rebutan warisan, jangan kalian berpecah, yang pasti kita harus kumpul di surga. Harus kumpul di surga, jangan sampai kita pisah, jumpa di dunia tapi pisah di surga. Pisah di akhirat. Tolong bantu kita semua supaya bersatu di akhirat. Kita pastikan semua pulang dalam keadaan beriman. Bapak ingin pastikan kalau bapak wafat nanti, Tuhan kalian siapa? Semua kompak menjawab, ya, na'budu ilahaka, jangan khawatir pak, kami tidak akan murtad. Apapun yang terjadi, mau datang kemudian pasangan menggoda, mau ada yang kedudukan, mau yang parasnya menawan, kami gak akan pernah meninggalkan Tuhan kita. Lihat baik-baik, ilaha abaika, ilahaka wa ilaha abaika, kami akan menyembah, nah, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu sebelumnya. Bapak-bapak disebut ab, bapak-bapak-bapak. Sepadahal Yaqub itu bapaknya Ishak. Tuh, naik ke atas. Lihat baik-baik. Ishak, bapaknya Ibrahim, baru ke atasnya lagi. Tapi di situ disebutkan bapak-bapakmu. Padahal Ibrahim itu bukan bapaknya Yakub, tapi kakeknya Yakub. Paham ya? Sama juga orang yang merawat kita di orang Arab itu disebut dengan ab. Makanya aba-aba di hadis ini jangan diartikan juga dengan orang tua. Bisa paman, bisa kakek, bisa guru di sekolah. Itu di rumah anak itu baik tuh. Kan banyak terjadi pak, anaknya baik, di rumah dirawat, bapak ibunya soleh. Cuman sayang dititipkan di lingkungan, di sekolah yang tidak mendukung kebaikannya. Akhirnya apa yang terjadi? Berubahlah anak itu. Tiba-tiba bisa kena narkoba karena lingkungan. Tiba-tiba bisa kemudian berbuat buruk onar terhadap keluarga karena lingkungan dan sebagainya. Ah, makanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35-37 minimal antum siapkan 4 hal. Kalau anak itu ingin berhasil, dibimbing langsung oleh Allah sampai masa depannya. Apa 4-4-nya itu? Yang pertama, berikan nama sesuai cita-citanya. Nah, jadi antum pengen harapan apa nih? Misal anak saya nih, insya Allah ke depan ingin menjadi seorang yang paham Quran. Lalu antum beri nama Muhammad Fahimul Quran. Misal, nah, itu doa tuh. Udah doa, jadi nama itu sudah harus masuk. Makanya Imran dengan Hannah itu, ketika memberikan nama anaknya perempuan lahir, dia pengen anaknya dekat dengan Allah, afifah, terjaga dari perbuatan yang dilarang, pergaulannya baik, kemudian perilakunya sempurna, taat, baik, gitu ya. Nah itu semua kata-kata itu, harapan-harapan tadi dimunculkan dalam bentuk nama, namanya Maryam. Wa inni sammaytuha Maryam. Tuh. Dicari nama itu gak sembarangan. Bukan sekedar diberi nama, tapi dengan nama itu gak ada harapan. Ya, beri nama, lahir anak perempuan. Ya, cantikku menawan seperti bidadari surga. Ya kan? Kasih nama panjang, tapi gak ada ujungnya. Cantikku menawan, begitu lahir cantik juga gak? Misal ya. Ya kan orang katakan cantik itu relatif, kalau jelek mutlak gitu ya. Nah, misal. Ya. Dan seterusnya. Paham ya? Satu, beri nama. Yang kedua, dorong dengan doa. Minimal dijauhkan dari segala pengaruh yang buruk. Ya, wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. 36. Yang ketiga, cari guru yang baik. Bimbing dia. Antum pengen anak antum jadi ahli Quran. Ya antum carikan guru-guru yang membimbing dia jadi ahli Quran. Ini kadang enggak nyambung nih. Ini kadang enggak nyambung. Anaknya katanya pengen rajin jadi ahli Quran, rajin sholat. Cuma antum maaf meng-hire ya guru yang juga enggak pernah mengajarkan sholat. Dunia aja, tapi akhiratnya enggak ada. Ya gak nyambung. Ya, jika semu makan kedong dong, gak nyambung dong. Ya. Yang keempat apa? Carikan kemudian tempat lingkungan baik, sekolah yang baik. Makanya Maryam kemudian dipilihkan oleh Imran dan Hannah itu. Siapa? Gurunya Nabi Zakaria, orang yang pintar dan soleh. Tidak hanya pintar, yang pintar banyak. Pintar dan soleh. Karena sekarang banyak orang pintar yang tidak soleh, sehingga kepintarannya dipakai untuk berbuat salah. Masalah tidak tahu, baca di mana terjemahan, terjemahan yang taksi sendiri lagi, kan? Nah, itu luar biasa. Imam Al-Bukhari tulis saya Al-Bukhari 16 tahun, itu pun sebuah tulisan Tuhan, ini salat pun sholat. Begitu sholat baru, kalau tangan tulis. 16 tahun, tiba-tiba orang belakangan datang, baca terjemahan, 16 kali, masih fatwa. Ya itu kalau kita bagus, 24 ikhtiar yang sempurna, maka Allah terima. Apa yang terjadi? Tak tahu sebanyak begini sih. Ini memang sama anak lagi akhir ni. Ya, ponakannya lewat pas pamannya, saudaranya tidak kerja kerja. Ya, pamannya Maryam. Jadi tolong kami siapkan ini pakaiannya untuk dibantu. Ini kami serahkan biayanya semua. Ini dibuatkan mesbah yang pegang kuncinya Nabi Zakaria. Setiap ada kebutuhan dia yang berikan kepada Maryam. Tapi tahu kan? Begitu mau diberikan sudah ada di situ. Ya, wakafkan agar Zakaria. Kullama dakhala 'alayya Zakaria mihrab wa yada 'indaha rizqan. Yang paling aneh setiap Nabi Zakaria ia mengantarkan kebutuhan semua sudah ada di situ. Semuanya. Makanan ada, minuman ada, pakaian ada, bingung. Ya, Maryam ada lagi hara. Bingung dalam hal ini. Ingin menjual ke Maryam, ingin memuji. Nabi Zakaria tahu, dia pasti akan dilakukan. Cuma ingin memakai. Kamu gak mau sujud, kamu sombong nih. Cuma nanti, iblis bisa mengelak. Kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Yang penting bukan sujudnya, yang penting perintahku. Kenapa kamu melakukan perintahku? Yang penting semua tidak sujud pun atau hormat pada Allah yang penting. Kamu tidak hormat pun tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Status saya tidak akan cuma ini perintah saya. Kamu siapa? Maka keluar diri sendiri. Qala ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Tidak level yang tinggi mesti anda. Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Inna Allah yarzuku man yasha bighairi hisab. Maka anak ini enggak usah nyari masalah ibadah, masalah dunia. Oh, yang diingat obat. Adik, nanti kita ke dokter ya, disuntik dulu tuh. Oh, suntik ya, begitu disuntik. Kak poli, ya poli, ya poli gitu kan. Nah, tapi orang-orang yang dekat dengan Allah itu lain. Ya, dari kecil dididik kalimat thayyibah, istighfar apa, begitu mau disuntik. Astagfirullah ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Ampuni ya Allah. Nah, pernah kan ada viral video itu kan? Ya, itulah hal-hal yang kadang-kadang sangat menarik gitu. Dan itu indah ketika Anda mengalami itu semua. Nah, dari pelajaran ini kenapa yang dipilih Imran dengan Hannah bukan yang lain? Supaya nanti kita tidak punya peluang untuk mengelak atau ngeles lagi di kemudian hari. Ya Allah itu kan Nabi, ya Allah itu kan Rasul. Kata Allah nih, saya jadikan seorang yang bukan Nabi, bukan Rasul. Imran bukan Nabi, Imran bukan Rasul. Istrinya pun Hannah, bukan Nabi, bukan Rasul. Mana pribadi saya sekarang? Apa yang harus saya ambil? Apakah menjadi dokter, jadi insinyur, jadi macam-macam? Boleh, silahkan yang baik-baik. Tapi ada tawaran yang sangat dahsyat. yang ketika tawaran itu diambil, maka keutamaan dan kemuliaannya bukan cuma dunia, di akhirat pun akan diangkat dengan pengangkatan yang terbaik. Inilah bab yang disebutkan oleh Syekh Hasyim. Jadi kalau kita ingin memetakkan diri menjadi sesuatu, ini pilihan pertamanya, yang lainnya mengikuti. Silakan. Jadi dokter boleh, karyawan boleh, pebisnis boleh, banyak. Tapi kalau bisa, ambil yang ini. Atau misalnya, dokter plus punya pengetahuan ini, karyawan plus punya pengetahuan ini. Makanya semua profesi di zaman Nabi, sekalipun ada yang pengusaha, ada yang juga misalnya diplomat, ada yang birokrat seperti Amr bin As, ada Muawiyah, yang pengusaha seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, itu walaupun mereka profesinya beda-beda, tapi hebatnya mereka pun mendalami apa yang akan kita bahas ini. Dan dahsyat amalan mereka. Masih sempat tahajud sampai khatam Al-Quran. Ya, kebiasaan Uthman bahkan baca Quran. Bahkan sebelum wafat dibunuh sedang baca Quran. Itu luar biasa. Khalifah masih baca Quran. Ya, apakah pilihan yang dimaksudkan itu? Itulah yang telah kita bahas di pertemuan lalu pengantarnya. Yaitu tentang siapkanlah diri kita dan keluarga kita untuk berbekal pengetahuan. Minimal pengetahuan-pengetahuan agama. Maka babnya faddul ilmi wal alim, ya, faddul ilmi wal ulama wa faddu ta'limihi wa ta'allumihi, keutamaan khusus, ya, keutamaan khusus dalam pengetahuan agama dan keutamaan para ulama, juga keutamaan belajar dan mengajarkannya. Jadi boleh, silahkan antum misalnya jadi pengusaha, cuma pengusaha bukan sekedar usaha, antum pun tahu tentang apa, tentang tuntunan-tuntunan Islam dalam dunia usaha, keluarkan ayatnya, apalin tuh. Oh, ini yang riba, jauhi. Ini yang halal, kerjakan. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang dilarang, ini yang gak boleh. Ini ngurangin timbangan, gak boleh. Wailulil mutaffifin, curang gak boleh. Ini yang betul, kerjakan. Keluarkan ayatnya, bikin kurikulum, terapkan. Lakukan bisnisnya. Oh, hebat. Begitu caranya. Antum yang diplomat, silahkan. Keluarkan tuntunannya, ada. Ini ayatnya, ini hadisnya. Pahami betul. Dia tidak harus menguasai semuanya. Bidang antum apa, itu yang keluarkan tuntunannya. Maka status Anda akan naik di hadapan Allah. Akan naik. Demikian dengan ta'lim, saya sarankan juga begitu tuh. Ya, coba kompak di ustaz-ustaz itu duduk, bikin database. Ini ustaz 1, 2, 3, 4, 5. Enggak semua harus dikuasai. Ada bidang hadis, ada bidang akhlak, ada bidang tafsir, ada muamalah, ada fikih dibagi lagi. Di antum tuh tahu, kalau mau ngaji muamalah ke ustaz fulan. Kalau mau ngaji fikih ustaz fulan. Ngaji tafsir ustaz fulan. Kompakin. Jangan juga dipaksakan atau jangan membebani ustaz dengan sesuatu yang tidak dikuasai. Celaka nantinya. Lah, ustaz-ustaz akidah dikasih materi fikih gak akan nyambung. Atau ustaz fikih dikasih materi yang lain gak akan nyambung juga yang tidak dikuasai. Itu celaka nanti di situ. Nah, seperti ini kalau sudah dikeluarkan babnya, amalkan. Makanya ulama kita dulu itu membuat bab-bab sebagai tuntunan. Bukan cuma sebagai koleksi di kitab. Bukan. Nih Al-Bukhari itu. Imam Al-Bukhari kan nulis kitab Al-Bukhari itu 97 pembahasan. 97 kitab. Dari kitab ada babnya lagi. Kitab itu kumpulan profesi itu di situ tuh. Dan kumpulan tuntunan. Misal, di situ ada kitab iman, kitab ilmu, kitab tijarah, kitab imarah, ya, kitab usrah. Banyak. Itu terkait dengan kebutuhan kita. Ada yang pokok iman, 57 hadis. Gimana caranya imannya supaya naik, gak turun-turun. Ya kan, antum suka sering nanya, ustadz, iman saya suka naik-turun. Kadang naik, kadang turun, kayak lift. Ya, kalau naik semangat ibadah, kalau turun lagi malas. Gimana saya, supaya kita katrol naik, gak turun-turun. Buka bab pertama, itu aja pelajari. Bab pertama, kitabul iman, 57 hadis. Di situ, apa rumusnya? Nanti antum temukan sendiri. Lakukan amalan ini, tinggalkan pekerjaan ini. Naik, tak di atas. Antum yang pelajar-pelajar nih. Ya, dari tingkat, bahkan paling bawah, SD, SMP, SMA. Masuk kampus, S1, S2, S3, terus sampai ke atas kalau masih ada. Ya, silahkan aja, dapatkan sampai dingin tuh. Ya, cari sampai berapa S lagi. Nah, itu kitab yang kedua, kitabul ilmi. Kitab tentang ilmu, turunkan. Ini sampai para ulama kita bikin kitab khusus. Imam An-Nawawi bikin, keluarin hadis-hadis ini, bikin. Ini bikin, itu bikin. Antum misalnya yang pedagang, pebisnis, penjual, dunia usaha, keluarin. Kitab tijarah, bimbingan bisnis. Masuk ada tuh. Itu aja yang dikaji. Ayatnya ada, hadisnya ada, dan seterusnya. Kalau Anda bisa kerjakan ini, maka keutamaannya yang terakhir kita bahas. Yang terakhir kita bahas kemarin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kalau ada yang seperti itu, maka keutamaannya ketika dia beramal, itu pahalanya 700 kali lipat. Kalau tidak begitu, cuma 10. Dari mana tahunnya 10? Di Al-An'am, ya, surah ke-6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka pahalanya 10 kali lipat dari apa yang dia kerjakan. 10 kali lipat. Salat yang ritual kerjakan aja ya, 10. Kalau berjamaah 27, ke masjid tambah 25 lagi, jarak satu keduanya terus sampai 25 itu 500 tahun. Kerjakan. Sama, antum kan cari nafkah juga hasanah, ibadah tuh. Jangan dikira laki-laki ketika bekerja di luar rumah itu bukan ibadah. Kalau diniatkan karena Allah, ibadah. Dalilnya apa Ustaz? Quran surah keempat ayat 34 paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, laki-laki saya jadikan pemimpin di rumah tangganya. Saya tugaskan mencari nafkah. Ditugaskan oleh Allah. Tugas dari Allah itu sifatnya ibadah. Jadi begitu Anda kerjakan karena Allah, itu jadi ibadah. Dari mana taunya ibadah Ustaz? Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua aktivitas yang mesti jadi ibadah. Jadi ibadah. Makanya kalau enggak diniatkan karena Allah rugi, enggak jadi ibadah. Muncullah hadis Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abkar. Semua perbuatan baik yang enggak diniatkan karena Allah, lillah bismillah karena Allah, maka terputus nilai pahala ibadahnya. Semuanya ada. Cuma bedanya, kalau antum cari nafkahnya dengan ilmu, datang ke majelis ilmu, belajar bab tentang pencarian rizki, ya, sholatnya pakai ilmu, datang ke majelis ilmu, belajar fikih sholat, belajar fikih zakat, belajar fikih umroh, haji, pahalanya beda. Naiklah, kata Ibnu Abbas di pertemuan lalu, kita bahas. Wah, lihat nih, saya bacakan lagi kalimatnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma darajatul ulama fawqal mu'minin bisab'imi'ati darajatin ma baina darajatayni khamsumi'ati sanatin. Derajat para ulama, maksudnya orang-orang yang belajar dan dengan pelajarannya dia amalkan dalam kehidupan, dia belajar dia amalkan, maka dibanding orang beriman biasa yang tanpa belajar, kerja aja, kerja, beda pahalanya jauh. Yang cuma kerja kalau niat ibadah 10, yang kerja dengan dasar ilmu sebelumnya atau dia ibadah dengan dasar ilmu sebelumnya, maka pahalanya paling minimal 700 kali lipat, setiap jarak satu keduanya 500 tahun. Tum sholat nih, cuman ngapalin aja bacaan sama gerakan. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ada yang langsung buka, langsung tutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup. Ada yang begitu tuh. Ya, ada yang cuma mengapalin. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsiran, seterusnya. Ada yang Allahumma ba'id terus. Sampai dengan assalamualaikum, selesai. Buka dengan takbir, tutup dengan salam, selesai. Kalau cuma begitu, pahalanya berapa? 10. Kalau berjamaah 27, kalau ke masjid tambah 25 di hadis muslim. Tapi kalau antum pelajari nih, cara takbirnya, perhatikan dengan baik, buka hadisnya, di Al-Bukhari angkat sejajar dengan bahu, di An-Nasai boleh sejajar dengan daun telinga, saat angkat ini rasakan, buang urusan semua dunia ke belakang. Makanya di hadis Abu Dawud, nomor hadis, misalnya teman-teman 825 sampai 827, begitu diangkat, katakan pada dirimu, hanya Allah yang besar, yang lain gak ada, buang semua. Fayaqulu Allahu Akbar, maka dia katakan Allahu Akbar, cuman Allah yang akbar, yang agung sekarang, yang lain gak ada, buang urusan dunia ke belakang. Makanya banyak orang itu gak khusyuk, karena saat takbir dunianya dibawa. Itu dia, lisannya Allahu Akbar, cuman dalam benaknya motor hu akbar. Nah, kredit tuh akbar, rumah hu akbar, WhatsApp hu akbar belum dibalas, status belum diupdate, kunci motor macam-macam, bahkan mohon maaf sarapan pagi itu lo akbar. Tuh. Nah, itu yang bikin gak usyuk. Allahu akbar, imam udah bagus-bagus baca Ali Imran tadi. Yang dipikirin bisa ada sarapan enggak ya? Ada sarapan enggak ya? Oh, gitu. Nah, itu persoalannya. Makanya ada orang yang kata Nabi itu saat salat sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Hatta la yas'alul musalli kam rakaatan yusalli, sampai lupa dia berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Anda belajar fikihnya. Begitu Anda praktekkan, baca Allahu Akbar, buang semua urusan dunia ke belakang, buang. Kemudian setelah itu baca, pahami. Di begitu Anda bacakan, lisan membaca kata para ulama, ya baca nanti kitabnya ada nadharat fi ma'ani shalah, ada asrarus shalah. Diterangkan kalau Anda membacakan, itu sambil kemudian lisan membaca, pikiran menerjemahkan, hati meresapi. Nah, itu yang dimaksud juga dengan iman. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal amal bil jawarih. Di begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran Allah Maha Besar. Resapi dengan hati, ya Allah, aku ikrarkan Engkau yang Maha Besar. Aku tobat selama ini kenapa aku merasa besar dalam hidup. Sombong terhadap orang lain, merasa paling benar, merasa paling hebat di atas yang lain. Ya, kepada teman merasa paling unggul, pada karyawan merasa paling hebat, pada istri, pada suami merasa paling unggul. Tobat di situ. Makanya sahabat Abu Bakar baru takbir, karena saking pahamnya itu, di hatinya itu ada resapan yang dalam, takbir Allahu Akbar, dan nangis tuh. Nangis. Satu kali Nabi ada uzur, kata Nabi Abu Bakar kamu jadi imam. Ya Rasulullah jangan saya itu orangnya nangisan, baru takbir dan nangis. Khawatir jamaah enggak usyuk. Ya. Kemudian kata Nabi, tidak, kamu jadi imam. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, sampaikan pada Rasulullah, jangan saya. Ya Rasulullah, jangan Abu Bakar, nanti yang lainnya begini-begini, jangan ayah saya. Kata Nabi, kalian ini seperti saudara Yusuf aja, kamu jadi imam. Tuh. Luar biasa, sahabat mulia menemani Nabi dalam hidupnya, hijrahnya menemani Nabi ke Madinah. Ya, kemudian wafatnya di samping Nabi dikubur, kurang apa lagi keistimewaannya. Tapi khusyuknya luar biasa, begitu takbir, Allahu Akbar, dan nangis tuh, gemetaran tangannya. Itu luar biasa. Partnernya yang muda, Ali bin Abi Thalib. Itu kan dua ini luar biasa tuh. Sahabat seniornya Abu Bakar, sahabat juniornya Ali bin Abi Thalib, menantunya. Makanya dua-duanya kumpul di rumah Nabi sebelum hijrah. Itu menarik, kalau antum baca sirah, dua orang ini mulia tuh. Ali menggantikan posisi tidur Nabi, Abu Bakar menemani Nabi. Makanya dua ini tuh gak pernah pisah tuh dalam sifat-sifat ketika Nabi wafat. Sifat kekhusyuan dalam ibadah khusyuk. Abu Bakar sebelum takbir, saat takbir gemetaran, Ali saat azan sudah gemetar. Azan berkumandang, Ali udah gemetaran. Ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin? Lima hakada. Kata Ali, telah tiba panggilan yang menggoncang kemudian langit dan bumi, gunung-gunung bergoncang. Ya, mereka tidak sanggup menerima perintah ini. Tapi manusia yang zalim ini, Allah, pengen menerima semua perintah itu. Padahal kalau dikerjakan kadang tidak sempurna. Aku takut beban yang kita rasakan pengen ditanggung ini ternyata gak sempurna ditunaikan. Gemetaran baru adzan. Takut kalau sholatnya gak khusyuk, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar takut kalau takbir salah takbir, Abu Bakar. Dua-duanya mulia. Ya, coba lihat, Abu Bakar ikut saya. Orang sudah luar biasa, perjalanan jauh, masih pengen. Siap ya Rasulullah. Ali gantikan tempat tidur saya. Taruhannya nyawa, karena itu yang disasar, 100 pemuda. Pedang terhunus, siap kemudian. Nyawa bisa taruhan, gak ada protes. Siap ya Rasulullah, tidur di situ. Baca kitab sejarah, gak pernah ada misalnya tawar-menawar antara Ali dengan Nabi. Ya, kitab, bab tentang tawar-menawar Ali dengan Nabi. Ketika disebutkan oleh Nabi, ya Ali tinggal di sini, siap ya Rasulullah, ternyata ditawar. Ya Rasulullah, boleh enggak Abu Bakar yang tuaan dikit? Ya kan? Ada. Ya, paham ya? Nah, jadi ini kalau antum kerjakan dengan baik seperti ini, pahalanya 700, itu yang kemarin kita dapatkan. 700 kali lipat jarak satu ke dua, itu 500 tahun. Karena itu, keutamaan belajar itu penting. Makanya begitu ada majlis ilmu, Al-Azhar ngumumin nih. Nih, di sini ada agenda. Ustaz pulan, misalnya kan. Begitu disebutkan teman-teman sekalian, antum bikin jadwal, mana yang sesuai. Ini ada assalam samping, ini ada alisan. Ya, sana ada alisan, ada al-ikhlas, ada baitur rahim. Itu macam-macam tuh. Cari yang paling bagus. Ukurannya dua. Awas, dua nih, gak semua majlis ilmu harus diikutin. Dua ukurannya. Ya, dan DKM pun kalau bikin kajian jangan keluar dari aturan ini. Itu di Quran surah 58 ayat 11. Ya, cari majlis itu yang bisa mengangkat dua hal. Satu, imannya naik, dua, ilmunya meluas. Makanya bahasa Qurannya yarfa'illahu alladzina amanu minkum, satu, walladzina utul ilma darajat. Kalau ada yang begitu, kata Allah, luaskan majlisnya, luaskan. Kalau bisa bikin perluasan, share lagi, sampaikan yang lain, share. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, kalau dikatakan padamu, kalau ada majlis yang begini, luaskan. Kalaupun kemudian padat, berikan jalur. Kalau masih enggak bisa, siapkan lagi, pasang tikar lagi. Berikan kesempatan, pahala ditambahkan oleh Allah, akan diluaskan lagi. Majlis yang bagaimana? Yang bisa mengangkat iman kita dan meluaskan ilmu kita. Jadi begitu, kalau antum mau hadir ke kajian, jangan asal datang. Ini cuma datang ketawa-ketawa atau enggak karuan, iman enggak naik, ya, malah banyak turunnya. Ini yang tidak menambah sesuatu hal. Jadi enggak ada pengaruh apa-apa. Makanya cari kemudian iman itu, cirinya, ciri iman itu yang saat antum datang kalau iman menguat, cirinya amal solehnya bertambah dan semakin dekat dengan Allah. Makanya kalimat iman ketika disebutkan dalam Quran disandingkan dengan Allah yang gaib plus ditambah amal soleh. Coba lihat kalimat iman pertama di Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat, amal solehnya iman bil ghaib, kedekatan dengan Allahnya. Makanya ketika antum cari majlis ilmu, cari ustaz yang bisa mendekatkan anda dengan Allah. Setelah itu anda termotivasi beramal soleh, sholatnya nambah, baca Qurannya meningkat, kedekatan dengan Allah terjalin. Saya juga sering katakan kan, kalau anda ngaji dengan saya, iman anda tidak menguat, dengan Allah tidak semakin dekat. Saya sarankan tinggalkan saya, cari ustaz lain. Itu cara terbaiknya. Dan gak boleh ustaz mengatakan, dengan saya aja ngajinya, yang lain gak boleh. Cuman saya yang benar, yang lain salah semua misalnya. Nah itu gak boleh. Ya, ini siapa aja, termasuk saya juga, kalau begitu tinggalkan aja. Ya, tinggalkan kalimatnya, perbaiki, dan kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan. Jangan saling mencela. Ya, mencela itu enggak menyelesaikan persoalan. Ya, kalau sudah tahu tidak bagus, ya sudah enggak usah dicela. Mencela yang tercela itu buang-buang energi. Paham ya? Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Sama dengan, maaf, pengen dipuji pada yang tidak layak dipuji, itu kegeeran. Katanya semua pujian milik Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua pujian milik Allah. Masih pengen dipuji, kegeeran. Jelas ya? Ya, jadi gak boleh menukar. Tidak ada yang tertukar dalam hal ini. Takdir tidak akan tertukar, kadar tidak akan berubah, termasuk doa pun tidak ada yang tertukar. Ya, kalau sudah terukur. Kalau sudah terukur. Paham ya? Kalau sudah begitu, Ustaz, kami siap insya Allah cari majlis-majlis yang satu meningkatkan iman, kedua wawasan bertambah. Ilmu harus tambah. Ini imannya naik, cuman ilmu tidak, bahaya. Karena kaidah itu, al-ilmu qoblal amal. Ilmu dulu baru amal. Gak bisa antum kejar iman meningkat, pengen beramal, tapi ilmu gak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya semangat untuk beramal, cuman kosong dari ilmu, bisa salah beramalnya. Aduh, semangat, semangat, semangat. Adzan subuh 4:35, saya dari jam 3, siap-siap. 3, siapin. Begitu tiba adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang subuh, sholat 5 rakaat. Itu. Semangat, cuman ilmunya salah, gak ada. Paham ya? Itulah kemudian Allah katakan dua cirinya. Ilmunya meluas, imannya meningkat. Kalau ilmu sudah luas, ciri luasnya ilmu itu, satu, bisa melahirkan kekhusyuan bagi ibadah, karena punya landasan. Yang kedua, bisa memahami orang kalau berbeda, sehingga kita gak dibikin pusing. Ini saya kunut, kenapa kunut? Kenapa Al-Azhar gak kunut tadi? Ini dalilnya. Kenapa yang di sana kunut? Ini dalilnya. Jadi kita gak usah repot. Ya, jangan sampai sholat di sini mikirin yang di sana. Itu yang repot. Allahu Akbar, alhamdulillah di sini gak kunut, sana bid'ah. Wah, gimana? Ya, yang paling aneh itu, katanya kunutnya bid'ah, tapi sholat di belakang orang, orang yang kunut. Yang paling aneh itu, kunut itu bid'ah. Tapi terpaksa aja sholat di sini, ya kan? Tapi gimana caranya? Ketika imamnya kunut, saya gak usah kunut, diem aja. Itu salahnya fatal. Salahnya dua tuh. Yang pertama, dia melanggar prinsip sholat. Karena di hadis disebutkan, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau imamnya ruku, antum ruku. Imam sujud, antum sujud. Kalau antum gak kunut, imamnya kunut, antum ikut kunut. Kunutnya makmum mengaminkan. Jadi begitu imamnya, Allahumma hadina fiman hadait, amin. Wafina fiman afait, amin. Ngangkat tangan gak? Bebas, mau ngangkat silakan, tidak silakan. Cuma kalau imam karena berdoa, dia ngangkat. Kalau mengaminkan, mau ngangkat boleh, tidak boleh. Tapi mengikuti itu harus, karena ikut imam. Kalau antum gak kunut, imamnya kunut, ikut aminkan, amin, amin. Kalau antum gak ikut, berarti antum gufarakah, terpisah dari imam. Ya sama, kalau antum kunut, imam gak kunut, jangan terlampau soleh. Ini imam udah sujud, antum masih berdiri aja gitu kan. Yang paling fatal, begitu imam salam, sujud sahwi. Kenapa imamnya lupa tadi katanya? Bukan lupa, antum yang terlampau soleh. Ya, sama dengan begitu, yang paling parah, begitu imamnya kunut, yang di belakang mencela. Itu yang paling fatal. Allahumma hadina fiman hadait, bid'ah. Itu paling kacau tuh. Ya, paling kacau itu. Katanya bid'ah sesat, katanya bid'ah neraka. Kok sholat di belakang orang bid'ah? Ya, aneh juga. Dan berlaku ketentuan yang agak beda. Kalau dia kunut, kita diem aja. Antum salah di situ, fatal. Makanya Syekh Utsaimin pun, yang madhabnya Hambali, Syekh Utsaimin nih, ya, Ibnu Shalih Al-Utsaimin, orang saleh, orang mulia beliau itu, masya Allah, ilmunya luas. Berikan fatwa, kalau antum pun tidak kunut, tapi bermakmum di belakang orang kunut, maka antum harus mengkunut juga, atau mengamini, mengikuti imam. Itu fatwanya keluar. Ya. Nah, ini pentingnya luasnya ilmu. Kalau ilmu sudah luas, iman sudah kuat, ilmu luas, maka tenang ibadah. Ini kan lucu ini, ibadah tapi menyoal orang lain, capek hidupnya, apa enggak gelisah gitu. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, Ustaz, pahala banyak, kemuliaan ada, bagaimana kemudian kami memotivasi anak-anak itu supaya kami siapkan menjadi baik untuk ke depan. Apalagi kemuliaannya, kita bacakan. Nah, ini kita baru baca nih, yang tadi mukadimah. Ya. Nanti kita bagi ini insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim, paragraf yang ketiga. Kemarin hadis, sekarang kita masuk ayat. Wa qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Ali Imran. Syahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi ya qa'iman bil qist. Al ayat, kata Allah, lihat kalimatnya ya, syahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Perhatikan kalimatnya, syahid Allah annahu la ilaha illa huwa. Allah menyaksikan, mengikrarkan, menyampaikan bahwa tidak akan pernah ada Tuhan yang layak disembah, dipertuhankan. Di ilah itu yang disembah, dipertuhankan. Ya. Ingat kalimat Allah itu, kalimat Allah bukan sekedar Tuhan. Tolong lihat sini ya. Kelihatan ini, Bu? Belum Bu ya, belum saya tulis nih. Ya. Kalau enggak iman Ibu kuat banget nih. Nah ya. Nih Allah. Ya. Nah, ini tulisan Allah. Lihat sini. Allah ini bukan sekedar melekat menjadi nama Tuhan, tidak. Siapa nama Rabbmu? Allah. Betul. Kul huwa Allah. Katakan dia adalah Allah. Cuma ketika kita menyebutkan Allah, maka Allah ini mengandung dua makna. Yang dua makna ini menjadi konsekuensi kita kemudian untuk mengikutinya. Apa dua makna ini? Satu, nama ini menunjuk kepada sebuah pengakuan, ikrar. Ikrar. Nama satu-satunya Tuhan yang saat disebutkan kita mengakui tidak ada yang lainnya. Ya. Jadi kalau sudah mengatakan Allah, berarti itu sekaligus nafi, enggak ada yang lain. Makanya kalimat syahadat dibuka dengan kalimat nafi dulu, menafikan yang lain baru menetapkan yang ini. Asyhadu an la ilaha, enggak ada Tuhan yang lain tuh, illallah kecuali ini. Jadi begitu disebutkan Allah, maka Anda tidak boleh mengakui yang lain sebagai Tuhan, hanya Allah saja yang ini. Paham? Di siapa Tuhan Allah? Maka kalau sudah mengatakan Rabbu Allah, kamu Muslim, agamamu Islam, maka tidak boleh lisannya mengatakan ada Tuhan lain selain Allah atau agama lain selain Islam. Kalau sudah mengatakan dirinya Muslim, jelas ya, ini keyakinan kita. Kalau kita menghargai orang lain yang berkeyakinan, itu harus kita hargai. Lakum dinukum, silakan. Ya, negara mengakui agama ini, ada sekian agama, diakui negara, kita hargai. Tapi sebagai Muslim kita mengakui Islam yang paling benar, Allah satu-satunya Tuhan. Makanya kalau ada orang berkata Allah Tuhan saya, tidak boleh mengatakan ada Tuhan lain atau semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Maka syahadat orang ini dipertanyakan, itu ada cacat dalam tauhidnya, cacat imannya, bermasalah. Nah kalau oleh Quran aja disebut cacat iman, masa antum ngaji ke orang-orang begitu? Kata Allah orang itu cacat, masa antum ngaji ke orang itu? Ngaji itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang itu disebut oleh Allah, orang ini cacat, punya masalah. Allahnya aja udah gak menerima mereka, perkataan, statementnya gak diterima, masa antum mau ngaji ke orang-orang begitu? Bahkan disebut oleh Quran, ini orang berbahaya. Itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, paling kiri dari atas ke bawah. Wa minan nasi, ada sementara orang, may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada sementara orang yang kalau berkata-kata retorikanya cantik, kalimatnya begitu menarik. Di orang ini kalau bicaranya bagus kalimatnya. Menarik, indah, kosakatanya memukau, logikanya tuh kayaknya jalan. Tut. Tapi bahayanya, awas, kadang-kadang bawa ayat dipotong-potong tapi bahayanya wa huwa aladul khisam, ini musuh yang paling nyata. Karena dia menjauhkan kita dari Allah, bahkan kemana-mana membawa kerusakan. Wa idza tawalla sa'a fil ardi, kalau kemana-mana dia ngasih ceramah, ngasih seminar, ngasih ini, nulis buku macam-macam, isinya rusak tuh. Ya, menjauhkan kita dari kedekatan kepada Allah. Saya sering katakan liberal itu lebih berbahaya, liberal sekuler itu lebih berbahaya daripada kemusyrikan. Musyrik aja udah bahaya, taruhannya neraka, gak keluar. Liberal lebih parah. Orang musyrik bisa tobat, tapi orang liberal itu bisa menghambat orang mau tobat. Begitu orang mau masuk Islam atau yang musyrik mau tobat, dia katakan, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu fitrah dalam kehidupan. Fitrah mukamu. Ya. Ada orang kena penyakit, LGBT itu penyakit, kita bawa untuk sembuh, kita doain tiap malam. Terus kita jelaskan baik-baik, gak kita celah, gak kita hina, kita doakan, kita arahkan. Datang orang-orang ini bikin kampanye, hargai hak-hak LGBT. Kalau ada yang begitu tinggalin tuh, jauhin, tinggalin, tenggelamkan. Ya, paham? Ya, karena dia merusak. Ini orang kita ajak sembuh, dia bikin sakit. Yang paling dahsyat membuat dia kemudian terjebak dalam kubangan maksiat. Kita mau tarik dia, datang tiba-tiba, kamu memang fitrahnya begitu, sejak lahir sudah takdirnya LGBT. Enak aja. Kalau dia kita doakan anaknya begitu, gak akan mau tuh. Dia pun gak akan rido kalau anaknya begitu. Dia gak akan rido kalau pasangannya begitu. Buktinya pasangan dia normal. Ya, kenapa kamu gak pilih pasangan sejenis saja? Ya, paham ya? Nah ini kalau sudah mengatakan hanya Allah Tuhan kita, Allah, siapa Tuhanmu? Allah, maka konsekuensinya hanya Allah yang kemudian kita pertuhankan. Paham? Saya mohon maaf ya, kalau urusan akidah saya akan tegas ya. Karena ini taruhannya bukan cuma taruhan iman, ini surga neraka. Ya, surga dan neraka. Paham ya? Dua. Kalau sudah disebutkan nama Allah, maka ini yang kedua maknanya komitmen untuk beribadah menyembahnya. Jadi ada makna ubudiyah. Satu, ada makna uluhiyah, menuhankan Allah. Yang kedua, ada makna ubudiyah. Nah, makanya ketika Allah kemudian menegaskan nama ini kepada Musa alaihissalam, dua-duanya disebutkan. Dua sifat ini. Buka Quran surah ke-20 Toha, ayat ke-14. Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Ya. Perhatikan kalimatnya, kata Allah, innani anallah. Hei Musa, saya Allah. La ilaha illa ana. Tuh, sifat yang pertama uluhiyah. Musa, saya Allah. La ilaha illa ana. Kalau kamu sudah mengakui saya Allah, maka tepikan, nafikan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain, jangan pertuhankan kecuali saya. Satu, uluhiyah. Fa'budni, sembah saya, ubudiyah. Makanya ketika Anda mengatakan Allah Tuhan saya, Anda sudah siap menyembah Allah. Jika Anda sudah mengatakan, ya Allah, engkau Tuhan saya, ya Allah, engkau Rabb saya, maka Anda harus siap dengan dua hal tadi. Innani anallah, saya Allah, la ilaha illa anna. Pertama, jangan menyebut lain yang lain sebagai Tuhan. Hanya saya Tuhan, yang hak. Lalu Allah turunkan, turunkan, turunkan, turunkan. Nih logikanya, nih dasarnya, nih dalilnya. Kalau di soal begini jawabannya. Yang kedua, jangan cukupkan kamu menyembah saya. Jangan cukupkan kamu mengakui saya sebagai Tuhan. Cuman ketika diminta ibadah, pembuktiannya enggak ada. Allah Tuhan saya, memang Tuhan saya. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa buktinya? Ya Allah. Mesti ada bukti. Buktinya apa? Buktinya sembah saya. Fa'budni ibadah. Makanya Allah turunkan ujian-ujian ibadah sebagai pembuktian. Benar enggak kita ngaku Allah sebagai Tuhan? Minta sholat. Waqimi sholat, tunaikan sholat. Makanya setelah syahadat itu apa? Dalam Islam setelah syahadat itu sholat. Sholat, zakat, puasa, haji itu pembuktian ubudiyah kita kepada Allah. Paham? Nah, kata Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Nah, ini makna ini diketahui oleh siapa? Makna utama tentang Allah ini diketahui satu oleh Allah, kedua malaikat, yang ketiga orang-orang yang punya pengetahuan, ulul ilmi. Jadi keutamaan ahli ilmu itu, kata Al-Quran, itu disanjung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Hashim, Allah memuji ahli ilmu. Awas, saya ulang. Allah memuji ahli ilmu. Yang tahu tentang pengetahuan, yang rajin ke majlis ilmu, yang rajin ngaji, yang tahu dasar agama, dipuji oleh Allah sebagai orang-orang yang tahu tentang hakikat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditempatkan di urutan ketiga setelah malaikat. Lihat keterangan kitabnya. Fabada Allah subhanahu wa ta'ala binafsihi, wa thanna bimalaikatihi, wa thallatha biahli ilmi. Maka Allah memulai dengan dirinya. Hanya Allah yang tahu tentang hakikat dirinya. Maksudnya tentang dua hal ini. Ya, bukan hakikat tentang materi dan sebagainya, itu jauhkan dari bayangan kita. Yang kedua, wal malaika. Malaikat tahu mana ini. Yang ketiga, ahli ilmu. Makanya ahli ilmu itu kalau ngaji, tidak cukup mengatakan saya muslim bersyahadat, tidak. Maka ahli ilmu akan belajar dari syahadatnya. Bagaimana menetapkan Tuhan itu sebagai Allah sebagai Tuhan. Misal, maaf ya, Anda berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Anda ucapkan dalam sholat setiap hari, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tangan diangkat, tahiyat, nunjuk, tahiyat, nunjuk, tahiyat, nunjuk kepada Allah. Baik, fokus baik-baik. Lihat sini teman-teman sekalian, begitu Anda katakan asyhadu an la ilaha illallah, ahli ilmu beda dengan sekedar ahli ibadah. Kalau orang ibadah saja, dia hanya berucap di lisannya. Ahli ilmu, dia akan cari apa hakikat dari perkataan tadi. Maka turun Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka Anda mesti cari ilmu. Mesti tahu. Cari pengetahuan, mesti belajar. Untuk menetapkan, untuk meyakinkan kenapa Allah itu mesti jadi Tuhan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Cari ilmu, cari tahu, belajar. Untuk meyakinkan pada diri Anda, sehingga Anda bisa yakin Allah sebagai Tuhan saya. Bagaimana caranya? Datangi majlis ilmu, belajar, cari babnya, babnya tauhid namanya. Masuk bab tauhid. Belajar di situ silakan. Tentang sifat Allah, dulu disederhanakan jadi 20. 20 itu bukan membatasi, contoh. Ini ada berapa sifat, kumpulkan yang paling utama yang sering terkait dengan kehidupan. Itu ada 20. Dulu kan anak-anak tahun 90-an ada wujud, kidam, bako dan seterusnya. Itu sifat-sifat dasar, bukan dibatasi pada 20 sifat, diperkenalkan itu. Ya, kitab yang diserahkan kemarin, yang Masya Allah itu kitab luar biasa itu, Masya Allah ya. Itu diantaranya ada berapa jenis, banyak sekali itu. Salah satunya Sulamut Taufik itu. Sulamut Taufik itu ditulis kalau sekarang saja itu kurang lebih hampir 200 tahun, 199 tahun. Ya, dan itu sampai ke kita pakai tulisan tangan. Disyarah pakai tulisan Arab tapi isinya Jawa, bahasa Jawa. atasnya ini ya matanya, dan tintanya nggak luntur. Ditemukan di bawah galian sumur, ya di bawah galian sumur tuh. Jadi kalau guru asalnya kan itu dari Hadramaut, ya Syekh Abdullah Ba'alawi itu dari Hadramaut. Beliau kemudian di sana yang mengarang kitabnya, syarahnya sampai ke kita. Itu cuma dua kemungkinan, imam murid dia datang ke sini mengajar atau beliaunya pernah kemudian menyampaikan dan disalin pakai tulisan tangan. Ya sampai di sini itu disimpan kemudian di bawah sumur dalam galian, ditemukan beberapa waktu yang lalu. Itu begitu saya perhatikan, di antaranya ada bab tentang tauhid. Ada pengajaran yang simpel-simpel, masyarakatnya diajarin tuh, enggak susah-susah, yang simpel. Masalah fikih sederhana, masalah tauhid sederhana. Di antaranya ada bab tentang tauhid diajarin kita. Supaya kita jangan cuma sekedar syahadat, jangan cuma sekedar syahadat, mesti tahu Allah itu bagaimana sifatnya, bagaimana ketentuannya, belajar cari ilmu. Nah, kalau sudah cari ilmu tahu seperti itu, maka kita paham tentang Allah. Itu yang dimaksud syahidallah. Di keutamaan ahli ilmu itu, yang pertama pahalanya berlipat, yang kedua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kenal Allah. Ahli ilmu. Ya antum dipuji sama orang aja, dipuji media, oh senangnya luar biasa. Muncul di TV, oh kata tangga dikasih tahu gitu kan. Ya kenapa muncul di TV? Kompleknya kena banjir. Ya wah, gitu aja bangga gitu kan. Ya antum dipuji Allah, kenapa enggak bahagia? Ya ayo tampilkan gitu kebahagiaan itu. Jelas ya? Ah jadi keutamaan ahli ilmu itu, ini semangat mencari ilmu. Jadi kalau ada majlis ta'lim cepat datangi. Ketika Anda datang itu Anda sedang dipuji oleh Allah. Kapan lagi dapat pujian dari Allah? Dibayangin nih kalau ada jadwal-jadwal taklim tuh, oh saya dapat pujian dari Allah nih. Kapan lagi? Media dicari-cari, dunia cari-cari, bahkan orang datang kemana-mana aja bawa kamera, kamera, kamera, kamera. Urusan dicukur aja bawa kamera, gitu kan? Ya, urusan mau ini bawa kamera, sekarang taklim bawa kamera ini itu. Kenapa antum tidak bangga untuk mendapatkan perhatian dari Allah? Orang nyari perhatian manusia bangga, nyari perhatian Allah enggak bangga. Orang aneh itu. Orang aneh. Kita perhatikan Allah, Allah perhatikan kita. Anda ingin cari perhatian manusia, manusia perhatikan Anda. Tapi kalau Anda ingin cari perhatian Allah, maka semua akan perhatikan Anda. Saya ulang, Anda ingin cari perhatian manusia, manusia akan perhatikan Anda. Silakan. Tapi kalau Anda mencari perhatian Allah, maka semua akan memperhatikan Anda. Allah, malaikat, langit, bumi, semua makhluk di langit, di bumi, semua melihat Anda. Ya. Dan mencari perhatian Allah cuma dua caranya, beramal soleh atau beramal salah. Cuma dua. Kalau bisa beramal soleh, kenapa mesti beramal salah? Ya, silakan beramal soleh. Orang belum datang ke masjid, datang ke masjid, sholat, tekan tahajud, cari perhatian Allah, dapat nilai. Malaikat suruh turun, catat pahalanya. Itu kan yang pernah terjadi di masa Nabi. Begitu datang dia sholat, turun malaikat. Ya, Ibnu Mas'ud ngaji itu sebelum orang datang, ngaji sampai turun malaikat, merebut. Sampai ketika dibaca, ini goyang, angin datang, pohon goyang-goyang. Beliau takut berhenti lagi. Baca lagi, goyang lagi, turun lagi, takut, langsung datangi Nabi. Ya Rasulullah, tadi kejadian begini-begini, kata Nabi, itu saat kamu baca, malaikat, saking bagus ya bacaan kamu, malaikat merebut turun mendengarkan bacaanmu. Kalau kamu terusin, hancur tuh bangunan-bangunan. Ya, itu luar biasa. Makanya bacaan yang kayak gitu sekarang udah gak ada lagi. Ya antum bayangin nih, kalau jemaah Al-Azhar begitu, wah hancur kubah semua tuh. Ya, paham ya? Makanya saat antum baca, malaikat gak ada yang turun. Nah, itu gambaran aja. Ya begitu cari perhatian. Ya, jangan cari perhatian dengan cara yang salah. Masuk masjid di awal waktu, cuma buat ngintip kotak infak. Habis ya, itu bawa pulang, sholat enggak gitu kan. Nah itu juga bahaya. Paham ya? Nah jadi, kita, saya tutup dulu. Wa nahika bihadha syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Dan engkau mesti tahu, ketika Allah menempatkan engkau, diurutkan setelah Allah, malaikat dan dirimu, ahli ilmu, maka cukuplah ini engkau ketahui sebagai syarafan, kemuliaan. Syaraf itu kemuliaan yang cepat menghasilkan balasan. Syaraf. Saya kasih rahasia ya. Ini rahasia penting. Ini serius, penting sekali. Ini antara kita aja nih. Mekah dengan Madinah itu disebut dengan Al-Haramaini Asy-Syarifaini. Saya berhenti di syaraf dulu. Syarifaini itu dari kata syaraf. Kalau satu syarafun, kalau dua syarifain. Karena Mekah dengan Madinah dua kota, maka disebut Asy-Syarifain. Kenapa disebut dengan Asy-Syarifain? Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Haramain, tempat yang kalau Anda berbuat yang haram seketika diluruskan. Supaya saat keluar dari situ Anda enggak bawa yang haram, bersih Anda. Makanya sunnahnya sebelum berangkat ke sana, koreksi diri dulu, muhasabah. Tobat sama Allah. Nanti akan dibuka di sana kalau Anda belum tobat, belum benar-benar itu dibuka. Dibuka itu bisa ditampakkan pada kita, bisa ditampakkan pada orang. Kalau dampaknya buruk pada orang lain, itu ditampakkan pada orang. Kalau untuk pribadi, pribadinya dibuka. Tiba-tiba misalnya cuma antum yang susah. Susahnya itu sesuai kebiasaan. Sesuai kebiasaan. Dulu saya tugas 2010 itu, yang ada yang kalau orang mandi, airnya gak keluar. Gak keluar airnya tuh. Bagaimana Allah mengingatkan? Nah, kita sudah paham tuh, apalagi kalau dari daerah misalnya yang utusan, yang ada Dakar, ya sektor itu, petugas-petugas dari Indonesia udah paham, udah dibekalin. Begitu nanya ke pembimbing, Ustaz, saya begini, jawaban gampang aja. Bapak punya masalah apa dengan air? Punya masalah apa ente dengan air? Wah, gak ada kok. Itu saya bingung aja, dia masuk nyala, saya masuk mati katanya. Bukan, sebelum kesini, punya masalah apa dengan air? Coba ingat-ingat dulu. Diam aja, abis itu nangis. Iya Ustaz, saya ngaku salah. Ngaku salah jangan sama saya, gitu kan? Ngaku saya salah sama Allah, ngaku salah. Kenapa? Kenapa emang? Itu, saya itu punya kebiasaan. Kalau di rumah itu, kan kalau di kampung-kampung itu kan suka ada dari pusat air pakai selang kan? Pakai selang disalurkan ke rumah. Itu selang punya orang disalurkan ke dia. Di selangnya dari pusat diambil, yang punya orang disalurkan ke dia tuh, masukin situ. Nah itulah yang jadi persoalan. Begitu nyampe sana belum ditobatin tuh. Ya nyampe sana akhirnya apa? Udah tobat aja. Minta ampun sama Allah, minta maaf, minta macam-macam dan sebagainya. Begitu dikerjakan ringan tuh. Ringan. Ada yang dia tiba-tiba tawaf senggolan sama jemaah-jemaah yang Afrika. Begitu senggolan dia enggak terima gitu kan. Ya, diterima orang Afrika pakai bahasa Afrika, dia pakai bahasa Sunda. Ya. Orang Afrika mungkin niatnya minta maaf, dia enggak tahu gitu kan. Non sia hidung. Mau bisa. Dia pakai bahasa Sunda. Itu kan hal yang percuma, dia enggak ngerti antum enggak paham, ya kan? Hanya apa? Dia keluar kata-kata yang enggak enak, dasar bau, ya. Ah udah dibales, begitu wukuf dia aja yang bau, yang lain enggak. Nyium bau aja kemana-mana, bau yang enggak ada, itu biasa-biasa aja. Nah, itu yang disebut di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197 paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashurum ma'lumat, faman faraba fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu udah jelas waktunya, siapin. Siap-siap, tapi kalau udah siap mau berangkat, ingat, fala rafas, jangan berkata-kata kotor, larangan. Begitu keluar seketika nanti diluruskan oleh Allah. Supaya dibereskan semua di situ, pulang-pulang mabrur. Mabrur itu kan kotorannya hilang, baiknya muncul. Dibuang kemudian di sana, hilang, balik jadi bagus. Tapi syarafain. Ya, syarifain itu dari kata syaraf. Syaraf itu kebaikan yang saat dikerjakan dibalas. Kalau antum sering berbuat baik, apalagi di Mekah Madinah berbuat baik, dibalas antum saat itu. Tiba-tiba kok dikasih kurma cuma antum aja. Tiba-tiba antum tuh mudah masuk ke masjid, orang lain susah. Antum tuh tiba-tiba sah pertama aja. Yang paling enak tuh begitu sah pertama, ada orang ngasih kurma lagi. Ngasih kurma. Dan maksa. Harus diambil. Ya, itu tuh luar biasa gitu. Tawaf, orang susah, antum tuh mudah. Ya, pengen nyium hadar aswad sampai orang dorong-dorongan. Pasang joki, ya. Macam-macam. Sampai udah masuk ke situ langsung kejedot lagi, ada lagi gitu kan. Datang tiba-tiba mulutnya bibirnya bengkak, kenapa Pak? Ini begitu saya mau nyium Hajar Aswad, Hajar Aswadnya balik nyium saya. Bilang aja jendol gitu kan. Ada macam-macam. Ini tuh enak, lancar, tenang. Semakin banyak kebaikan dibalas. Nah, ini kata Syekh Hasyim, wa nahika bihadza syarafan. Di orang berilmu itu syaraf, punya kemuliaan yang saat dia butuh sesuatu langsung dijawab oleh Allah. Inilah kemuliaan majlis ilmu. Kenapa disebut syaraf? Ini mesti paham nih bahasa begini. Di kalau ini bukan ahli bahasa, enggak akan dibedakan ada syaraf, ada fadlun, beda. Di begitu disebut syarafan, ahli ilmu itu bedanya dengan orang biasa, begitu dia bermohon kepada Allah seketika dikabulkan, ahli ilmu tuh. Makanya kalau doa antum pengen cepat dijawab, datangin majelis ilmu, rajin belajar. Yang tadi yang betul-betul. Makanya Nabi Sulaiman itu waktu pengen mindahkan arasnya, istananya Balkis. Ya Ratu Balkis pengen dipindahin, ifrit dan nantangin ifrit. Ya, nih. Antum sebelum turun tuh, naik, sebelum turun lagi dudukin singgasana, pindah tuh. Gitu. Waduh, luar biasa tantangannya. Tiba-tiba ada yang jawab, ada lagi yang lebih hebat. Tiba-tiba disebutkan oleh Quran, satu orang dari kalangan ahlul ilmi. Ahlul ilmi, bukan jin, bukan malaikat, bukan macam-macam. Insyaallah sebelum kedip dah ada tuh. Ifrit aja sebelum duduk, bangkit baru ada. Itu kan cepat banget tuh mindahin sesuatu. Bisa gak mindahin kubah Al-Azhar? Ya, misal ke galaksi. Oh bisa, Ustaz tinggal bangun aja. Begitu bangun, pindah kubah. Masya Allah. Udah nantangin ifrit tuh. Tiba-tiba ada jawaban dari ahlul ilmu. Dengan izin Allah. Kata ahlul ilmi, dengan izin Allah. Sebelum kedip, udah pindah. Bengong ifrit. Bengong. Wah, Belum kedip udah pindah tuh. Saya aja sebelum bangkit dia sebelum kedip gitu kan. Luar biasa tuh. Apa yang terjadi sesungguhnya? Doanya. Ternyata apa yang terlintas di hati orang berilmu itu, orang ilmunya benar, yang ilmunya benar, kalau udah terlintas di hati jadi doa. Sebelum diucapkan. Begitu terlintas langsung pindah, betul pindah. Tuh. Syaraf namanya tuh. Jadi kalau pengen cepat dikabulkan, makanya sering orang datang ke ulama minta doa. Ini saya bingung orang sekarang. Orang dulu ke ulama minta doa, orang sekarang minta foto. Touch selfie, bingung saya. Ya. Di orang dulu minta doa, ini orang minta foto. Ya, dilarang sih enggak, cuman sayang gitu. Ya. Dulu begitu ada seorang alim besar tuh di Bosnia dulu. Daerah-daerah Balkan lah pokoknya itu. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan. Yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang. Ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah. Temannya suruh tidur di situ. Yuk, kita kerjain nih. Katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia. Mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, "Ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yojo, Yazo, ya." Ya, begitu datang ke situ, coba katanya, "Ini ada yang meninggal. Bisa enggak saya salatin?" gitu ya kan. Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustuzan aja nih ulamanya, alimnya ustuzan. Dia katakan, "Benar ini meninggal, ya." Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh. Yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin, Syekh katanya. Yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Ini orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi Syekhnya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya. Ya, ahadha khair. Gitu kan? Itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan, bidah itu bidah. Bidah dari mana? Bukan, zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah, nanya dulu, ini orang baik gak? Nabi orang baik gak nih? Baik, sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu, lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah, tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ahadha khair, yuk kita sholatin bareng-bareng. Ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik. Itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik, itu baik. Maka doakan. Kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khotimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi. Langsung pergi, begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kena tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa, dia panggil yang di keranda. Hei, bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini. Karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh. Ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu. Keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh. Paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada. Wa innal ulama warasatul anbiya, di Ibnu Majah. Nomor hadis 233. Wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan. Warisan antum diambil orang. Marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum. Warisan bapak diambil orang. Antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum. Dicela antum. Ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya. Ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Nah, itu mesti hati-hati. Awas, jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini seringkali begini nih, karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa. Mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa. Kita hormati, mungkin masing-masing punya ijtihad. Ya. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan dan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silakan. Ya. Itu tidak ada masalah, tapi jangan berselisih, jangan sampai ribut dan sebagainya. Paham ya? So, apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama itu enggak boleh. Ya, mendoakan boleh. Ya, ya Allah, mohon jadikan hadhar rais gini disebut si fulan. Amin, kita aminkan. Amin, ya kan? Nah, itu boleh, silakan aja. Ya. Pas diralat enggak sempat ngaminin lagi juga enggak apa-apa, ya enggak ada masalah gitu. Ya, enggak usah rame, biasa aja gitu ya. Biasa aja. Ya enggak usah langsung dicari, disusul, gini gitu kan, kasihan juga gitu kan. Halo. Sudah ya? Sudah dulu lah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari menyampaikan keutamaan ahli ilmu itu dan keutamaan orang yang rajin mencari ilmu, ke majlis ilmu dan sebagainya, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kemuliaannya ketika dia berdoa itu akan cepat untuk dijawab. Makanya di hadis-hadis lain, kalau antum selesai nih ta'lim, ya silakan berdoa. Walaupun ustaz misalnya cuma nutup dengan kifaratul majlis, antum jangan langsung pulang juga, isi lagi dengan doa, minta ya yang pengen lulus ujian minta lulus, yang pekerjaan susah minta dimudahkan, ya yang belum nikah minta nikah, ya Allah dekatkan jodoh saya, berikan kesempatan menikah walaupun minimal sebelum kiamat kurang 2 hari misalnya, kan bisa itu minta aja yang baik. Nah, ada yang lebih hebat lagi. Setelah kalimat syaraf ini, kata pengarang kitab ini, ada 3 lagi. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Syaraf sudah, tapi yang belum fadla, jalala dan nabl. Apa ketiga hal ini? Kalau antum mendapatkan ini, terutama nanti fadl itu, kalau antum dapatkan ini, Allah menjamin jangankan dunia, di surganya akan mendapat surga yang terbaik. Surga yang terbaik. Bahkan nanti yang paling dahsyat, akan diberi kesempatan bukan hanya tinggal dengan Rasulullah, tapi bisa menatap Allah tanpa sekat. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini semua? Nanti pertemuan berikutnya kita bahas, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa dikopikan. Nanti saya serahkan yang ini aja, ya. Saya serahkan yang ini ke tim di sini. Insyaallah nanti coba dikopikan. Nanti kalau ada kesulitan sampaikan, kita sama-sama beramal saleh insyaallah. Ini saya sampaikan bab 1 dulu, enggak semuanya. Bab 1 dulu supaya ngajinya pelan-pelan. Saya pengen kita ngaji betulan, bukan cuma dengar kemudian pulang, tidak. Pegang nih. Ya, masyaallah. Begitu udah antum liatin. Ustaz bacain antum lihat tuh. Ya, pulang dari sini antum ajarin lagi teman. Nih, buka kopi saya ajarin, baca. Wah. Gitu caranya. Ya, begitu dibaca. Wa qala Allah taala. Buka Quran surat sekian ayat sekian, halaman sekian, posisi paling kiri sebelah atas. Wah. Itu. Paham ya? Baik. Semoga Allah memuliakan kita semua, memberikan insyaallah keberkahan pada apa yang kita pelajari, mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa lamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah rabbana la tad'u lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana shalah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Asli ahwalana ma yuqarribuna ilayka ya rabbal alamin. Ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha مولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. علمنا ما جهلنا يا الله انفعنا فيما تعلمنا. وصلى الله على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Izin menyampaikan pengumuman sebentar. Yang pertama, insyaallah nanti Kamis malam Jumat di Al Ihsan di Pondok Timur Mas Villa Jaga Setia, kajian kita rutin yang AKS, insyaallah itu awal pembagian Mushaf At-Taisir. Bagi yang terkonfirmasi sudah mendapatkan buku dengan tanda itu, nanti di bawah itu untuk memberikan tanda untuk memudahkan pembagian. Bagi yang belum, gampang, tinggal dapatkan bukunya, nanti dikasihkan kemudian dapat tandanya, lalu dapatkan mushafnya. Dan itu dibagikan gratis. Nah, karena gratis artinya enggak bayar, ya, karena kita enggak jualan mushaf. Kita tidak bertransaksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda ingin membantu mencetak, silakan saja. Kita adakan wakaf, tapi jualan tidak. Nah, kenapa penting saya sampaikan ini? Karena ada orang-orang yang beberapa hari ini teridentifikasi oleh kami, itu seringkali mengatasnamakan dari kami atau tim kami, itu jualan pada apa yang tidak kami jual. Atau menjanjikan menjual, tapi bukunya, barangnya enggak pernah sampai. Ternyata kami teliti, itu termasuk bagian dari penipuan. Ya, dan sering rajin datang ke majlis ilmu. Itu gambarnya sudah ada di tempat kami, wajahnya ada, bukan sketsa, langsung wajahnya ada, nomor teleponnya ada, nomor rekeningnya ada. Saya sarankan, ya, cepat datang, kemudian juga jelaskan dengan baik, kembalikan uang-uang itu yang sudah mungkin nilainya enggak seberapa, tapi dosanya itu sampai dengan kiamat tuh, ya. Kembalikan, itu enggak bagus. Kalau butuh sesuatu, bilang. Kalau bisa dibantu, kita bantu. Saya sering katakan, kalau bisa cari yang halal, kenapa cari yang haram? Ya, jangan dibiasakan seperti itu. Saya tuh prinsipnya gitu, kalau ada kita bisa saling bantu, saling bantu. Enggak usah berbuat yang curang, itu enggak bagus, dan saya enggak pernah mengajarkan seperti itu. Ya. Ada daripada diproses nanti di kepolisian, ya, itu lebih fatal lagi nantinya. Ya. Jadi sudah perbaiki dengan baik. Yang ketiga, insyaallah teman-teman sekalian, nanti ada pembukaan metode At-Taisir kemungkinan bulan depan nanti. Ya, itu nanti akan langsung diajarkan, mushafnya sudah ada. Kita sedang cari tempat yang cukup, ya, nanti insyaallah ada, dan di situ kita ajarkan nanti menghafal Quran. dalam tempo waktu yang cepat, itu langsung dengan buku, dengan mushaf, dan langsung diajarkan praktikalnya. Sudah gak banyak teori lagi, langsung diajarkan. Kami kemarin ajarkan ada 3 hari, kemudian di hari terakhir kami ajarkan 30 menit lah ya, untuk bisa metode itu, dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus ya. Hampir semuanya sudah bisa menghafal dengan ayat, dengan nomor, dengan macam-macam, dan intinya mudah untuk menghadirkan Quran insyaallah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kami kira itu, semoga Allah muliakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.